Radio Data 107 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah wa ba'du. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, semoga kita sekalian tetap berada dalam taufik dan hidayah Allah Azza wa Jal, dan dikaruniai anugerah, kemudahan, kesehatan, kelapangan untuk mengabdi, mendekatkan diri, beribadah kepada Allah Sang Pencipta yang demikian sayang terhadap kita sekalian. Rekan-rekan tadi manapun Anda berada, bahasan kita kali ini adalah berkenaan masalah bacaan sujud ya. Karena pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas dari mulai bangun dari i'tidal sampai dengan gerakan sujud, lalu seperti apa kita harus bersujud. Nah, rekan-rekan tadi manapun Anda berada, sampai pembahasan bahwa dalam sujud kita tidak boleh membaca Al-Quran, dan dalam sujud kita hendaknya memperbanyak doa ya, karena di dalam pedomannya Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, akrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun faksiru fihi du'a. Kata Rasulullah SAW bahwa terdekat antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika orang tersebut berada dalam keadaan sujud. Maka dari itu, perbanyaklah oleh kalian berdoa di dalam sujud tersebut. Rekan-rekan, ini adalah merupakan kesempatan dari Allah untuk kita, agar kita banyak meminta kepada Allah, agar kita banyak mengadu terhadap Allah, agar tentu setiap kita berkeyakinan Allah lah yang bisa memenuhi semua permintaan kita. Oleh karena itu, jangan terburu-buru. Ketika kita sujud, kita harus dilakukan apa yang disebut dengan tumakninah. Dan tentu adalah bagi kita, hendaknya benar-benar menggunakan kesempatan sujud ini adalah untuk memohon berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Selain bahwa tumakninah dalam sujud itu adalah merupakan keharusan. Aisyah radhiyallahu anha telah menjelaskan kepada kita, dan itu adalah meriwayatkan tentang bagaimana Rasulullah SAW salat, di mana kata beliau, wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajdah lam yasjud hatta yastawi qa'iman. Artinya adalah bahwa sujudnya adalah harus dengan tumaninah, dan kemudian dalam riwayat yang lain bahwa duduk atau sujud beliau itu adalah sama dengan berdiri beliau, sama dengan i'tidal beliau, sama dengan rukuk beliau, sama dengan duduk antara dua sujud beliau, sama dengan beliau dengan salam dan kemudian pergi berpaling menghadap jamaahnya setelah sholat itu sendiri. Artinya adalah bahwa sujud kita itu harus tumakninah, jangan terburu-buru mau kemana gitu kan. Bukankah kita sudah komitmen bahwa ini adalah waktu di mana kita sedang menghadap Allah, bahwa kita sedang mendekatkan diri pada Allah, bahwa kita sedang mengadukan kebutuhan kita kepada Allah. Jangan terburu-buru. Nah, oleh karena itu sujud ini hendaknya kita sadari, rekan dakta, ketika kita sujud sesungguhnya kita sedang diberi kesempatan oleh Allah, mau minta apa kamu? Nah, pada saat itu kita bermohon pada Allah, mohon tentang kemaslahatan dunia, mohon tentang keselamatan di dunia dan di akhirat, dan seterusnya. Oleh karena itu, ini adalah perkara yang harus setiap kita sadari. Nah, tentang sujud ini adalah, sebelum saya terangkan tentang masalah bacaannya, adalah harus kita ketahui bahwa dalam sujud ini terdapat keutamaan ya, di mana keutamaan yang kita bisa ketahui adalah banyak di dalam hadis Rasulullah SAW, di mana kata beliau, ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, tidak seorang pun dari umatku kecuali aku tahu dia, aku kenal dia pada hari kiamat besok. Para sahabat kemudian bertanya, wa kaifa ta'rifuhum ya Rasulullah? Bagaimana engkau bisa mengenal mereka ya Rasul? Padahal fi kasratil khalaik, dalam makhluk Allah yang sekian banyak. Lalu kemudian beliau menjelaskan bahwa antara lain di antara cirinya adalah fiha farasun agharru agharrun muhajjal, artinya bahwa itu seperti halnya diketahui dari sisi mukanya yang ditandai karena mereka banyak berwudu dan banyak sujud. Bahkan dinyatakan oleh Rasul, fa inna ummati yawma idzin ghurrun minas sujud muhajjaluna minal wudu, bahwa dengan jelas umatku besok adalah pada hari itu adalah jidatnya menjadi bersinar karena bekas sujud mereka ketika mereka di dunia, dan semua anggota tubuh yang digunakan untuk berwudu semuanya adalah bersinar. Ini menunjukkan bahwa kita adalah diberi keutamaan, akan mempunyai identitas tersendiri besok apabila kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu maka sujud adalah merupakan sesungguhnya kebutuhan untuk kita, bukan saja anjuran dari Rasul sallallahu alaihi wasallam atau perintah agar kita memperbanyak doa di dalamnya, tetapi memang karena itu kesempatan yang Allah berikan lalu kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lewatkan kesempatan itu. Kemudian kita tumakninah bersujud kepada Allah, tersungkur menempelkan anggota tubuh kita yang kita anggap paling mulia itu, yaitu kepala, untuk kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rekandakta, sujud adalah merupakan bagian daripada ibadah manusia kepada Allah yang sangat bernilai tinggi. Dan karena itu, maka jangan lewatkan sekali lagi bahwa ketika kita sujud itu, hendaknya menyadari hal itu sehingga sujud ini benar-benar digunakan sebaik-baiknya untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, rekandakta, dimanapun Anda berada, adapun tentang zikir sujud, maka sangat bervariasi dan sangat beragam. Mungkin kita coba untuk memahami, silahkan untuk mengikuti dan menyimaknya, terutama bacaan yang benar. Rekandakta, karena bacaan sujud itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita, maka sudah seyogianya kita harus benar di dalam mengutarakan bahasa yang bukan bahasa sehari-hari kita. Nah, karena itu maka hendaknya kita benar-benar benar dalam bacaan sujud tersebut. Di dalam riwayat melalui Huzaifah ibnul Yaman, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, disahkan oleh Syekh Nasruddin Albani, bahwa beliau apabila sujud itu membaca kalimat Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Salah sama ratin. Ini adalah paling mudah. Jadi pilihan pertama adalah mudah. Artinya adalah Subhana Rabbiyal A'la, maknanya adalah Maha suci engkau ya Rabbku, yang menciptakanku, yang menguasaiku, di mana engkau adalah yang maha tinggi. Ini adalah makna Subhana Rabbiyal A'la. Subhana artinya adalah maha suci, tanzih. Rabbi, Tuhanku. Tuhanku di sini adalah bukan hantu, tapi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita. Lalu Allah atau Rabbi tadi adalah Al-A'la, yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, dan juga adalah tinggi di dalam perbuatannya. Berikutnya adalah di dalam hadis yang lain, masih juga berasal daripada riwayat yang sama, hanya diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Daruqutni, dan kemudian Syekh Nasruddin Albani juga mensahihkannya. Kata beliau, diriwayatkan kana yaqulu fi ruku'ihi subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi wa fi sujudihi subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Ini berarti ada tambahan dari yang sebelumnya. Kalau tadi hanya subhana rabbiyal a'la, sekarang ada tambahan wa bihamdihi. Nah, kata ini adalah termasuk disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani di dalam kitab Sifatus Salah, dan riwayatnya adalah, yang meriwayatkannya adalah Al-Imam Ad-Daruqutni. Tentu wa bihamdihi artinya adalah maha suci. Jadi yang maha suci dan bihamdihi maha terpuji begitu. Nah, oleh karena itu dua-duanya adalah bisa dipakai dan saya kira pendek sehingga bisa digunakan dalam bacaan sujud kita. Riwayat yang lain, Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini sama dengan bacaan ruku yang pernah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yaitu bacaannya adalah Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghafirli. Subhanaka, maha suci engkau, Allahumma ya Allah, rabbana, Allah Tuhan kami, yaitu pencipta kami, yang mengurusi kami, yang menghidupkan kami, yang memberi rezeki kami, wa bihamdika, dan segala puji yang tentu adalah milikmu ya Allah, Allahumma ya Allah, ighfirli. Ighfirli ini adalah doa. Ya Allah, ampunilah aku. Nah, ini adalah perlu dihafal bagi yang belum biasa, dan bagi yang sudah biasa, maka maknanya tadi harus bisa menambah kehusuan kita. Artinya adalah, Subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah, Rabbana, Rabb kami, Tuhan kami, wa bihamdika, dan segala puji milikmu, Allahumma gfirli ya Allah, ampuni aku. Siapa di antara kita yang tidak perlu dengan ampunan? Dan doa ini adalah maksur dan ajaran khusus dari Muhammad Rasulullah SAW yang harus kita baca ketika kita ruku atau ketika kita sujud. Ada riwayat lain juga termasuk relatif mudah, masih dari Aisyah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan imam-imam yang lain, di mana Rasulullah SAW membaca ketika ruku dan sujud itu adalah kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi. Rasul membaca dalam ruku dan sujudnya itu adalah subuhun quddusun rabbul malaikati warruh, begitu. Mudah-mudahan bisa diikuti. Subuhun quddusun rabbul malaikati warruh. Subuh artinya adalah bersama dengan subhana, yaitu maha suci. Quddus artinya adalah juga suci. Rabbul malaika yaitu penguasa, pencipta, malaikat, dan nyawa. Ar-ruh. Ini juga adalah berbentuk pengakuan tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat Allah itu adalah demikian, dan Allah itu adalah yang menciptakan malaikat dan yang menciptakan juga ruh. Nah, karena itu ini adalah juga bisa digunakan untuk bacaan sujud karena Rasul juga membacanya dalam sujud-sujud beliau. Ada riwayat yang lain dan masih termasuk pendek ya. Saya mulai dari yang pendek dulu. Dari Aisyah juga, diriwayatkan juga Imam Muslim dan Imam An-Nasa'i, bahwa kata beliau, Aisyah radhiyallahu anha, iftaqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin wa dhanantu annahu zahaba ila ba'd nisa'i. Kata beliau, aku kehilangan nabi pada suatu malam. Lalu aku mengira bahwa Rasul itu pergi ke istri yang lain. Nah, ini Aisyah ini kan istri Rasul. Jadi ini bisa disebut bagian dari gejala kecemburuan ya. Rasul begitu menghilang langsung ingatannya, wah jangan-jangan ke istri yang lain nih, gitu kan. Nah, berikutnya adalah, oleh karena itu wajar kalau wanita itu adalah mempunyai cemburu, karena umul mukminin pun adalah yang normal, tentu adalah mempunyai rasa cemburu ini. Fatahassastu, lalu aku mencari beliau. Summa raja'tu, kemudian aku pulang, kembali maksudnya. Faidha huwa raki'un aw sajidun, ternyata kutemui Rasul itu dalam keadaan ruku atau dalam keadaan sujud. Yaqul, kemudian diantara yang dibaca oleh Rasul dalam sujud itu adalah kata beliau, Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Yaitu, Subhanaka, maha suci engkau, maha terpuji engkau, la ilaha illa anta. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi di dunia ini kecuali engkau ya Allah. Dan ini adalah tasbih ya. Ini adalah tasbih yang mestinya juga setiap kita bisa menggunakannya. atau bisa memvariasikannya sehingga sunnah ini hidup. Hidup yang ini, hidup yang itu, tidak hanya berada dalam zikir yang satu saja, monoton. Tetapi tidak mengapa, kita juga adalah mengetahui tentang jenis-jenis zikir atau doa atau tasbih yang Rasulullah SAW biasa bacakan dalam sujud-sujud sholat beliau. Ada juga dalam riwayat yang lain, termasuknya adalah relatif pendek, yaitu di dalam riwayat yang berasal dari Auf bin Malik. Riwayatnya panjang, tetapi saya bacakan langsung pada poin intinya, yaitu kata beliau, summa sajada biqadri ruku'ihi. Kemudian Rasul itu sujud. Di mana lamanya sujud beliau itu adalah sama dengan lamanya ruku'nya beliau. Yaqulu fi sujudihi. Lalu yang dibaca oleh Rasul ketika sujud itu adalah subhana dzil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana maha suci dzil jabarut, yang maha perkasa dan tidak terkalahkan. Wal malakut, al-malakut artinya adalah semua kerajaan yang ada di langit dan di bumi ini. Wal kibriya, semua kesombongan. Wal azamah, semua keagungan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu pengakuan yang tentu adalah diucapkan oleh kita ketika kita sujud, sehingga kita mengaku dalam sujud itu adalah Allah maha suci, Allah maha perkasa, Allah adalah raja, Allah yang berhak untuk sombong, Allah adalah yang maha agung. Nah, ketika ini adalah dimiliki oleh setiap muslim, yeah, setiap orang yang sholat, maka tentu orang tersebut akan menjadi benar-benar memahami betapa bahwa Allah adalah berhak diagungkan, dan ketika memohon, insya Allah ta'ala akan dikabul, karena kita memang dengan penuh keyakinan dan pengakuan bahwa Allah lah yang maha mampu untuk memenuhi semua permintaan kita. Rekan-rekan dimanapun Anda berada, kita teruskan kembali tentang bacaan sujud ya. Dimana apabila kita sujud, boleh kita pilih zikir yang mana, doa yang mana, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, rekan-rekan, tadi saya sudah ungkapkan beberapa doa, beberapa zikir yang berkenaan dengan masalah sujud. Silakan pilih mana yang kemudian bisa digunakan atau sesuai dengan kondisi yang dimiliki. Nah, intinya adalah semua adalah baik karena terdapat riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengucapkan ataupun menggunakan terkadang zikir yang ini dan terkadang zikir yang itu, terkadang juga adalah di siang hari ini dan di malam hari juga yang lain. Antara lain adalah seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi sujudihi, bahwa kata beliau Rasul apabila sujud, beliau mengatakan begini, Allahumma ya Allah, Allahumma ighfir li dzambi kullihi atau kullahu, daqqahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Saya ulangi, Allahumma ighfir li dzambi kullahu, diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Hadis ini atau riwayat tentang sujud ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak mengapa rekan-rekan hafalkan beberapa doa sujud ini, karena saya katakan tadi sahih dari Rasulullah SAW. Allahumma ighfirli artinya, ya Allah ampunilah aku. Apanya? Dzanbi, semua dosaku. Kullahu, semua dosa-dosaku atau dosaku seluruhnya, begitu. Diqqahu wa jillahu. Diq artinya adalah yang lembutnya, jillahu yang besarnya, yang kecil maupun yang besar. Awwalahu wa akhirahu, yang awal maupun yang akhir. Alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Bukankah kita pernah melakukan sesuatu yang seperti ini? Maka itu adalah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian daripada doa, sedangkan yang tadi adalah bagian daripada tasbih. Di dalam hadis yang lain juga masih dari Aisyah radhiyallahu anha, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, Kata beliau dalam suatu riwayat bahwa qalat faqadtu Rasulullah sallam lailatan minal firasy faltamastuhu. Aku kehilangan Rasul pada satu malam dari tempat tidur. Faltamastuhu, lalu aku cari beliau, fawaqa'at yadi, ternyata tanganku memegang ala batni qadamaihi, pada punggung pada telapak daripada kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa fil masjid, beliau di masjid, wa huma mansubatan, di mana kedua kaki beliau itu adalah tegak berdiri. Wa huwa yaqulu, beliau mengatakan dalam sujud itu, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam doa itu, Allahumma ya Allah, a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan ridhomu dari murkamu. Bahwa Allah mempunyai murka dan Allah mempunyai ridho. Ridho lah yang kemudian kita dimohonkan agar Allah, dengan ridho Allah itu bisa melindungi kita dari kemurkaan Allah SWT. Wabi mu'afatika min uqubatik. Allah menghukum dan Allah membebaskan kita dari beberapa perkara yang kita tidak sukai. Oleh karena itu kita bermohon dengan semua itu agar kita dilindungi dan tentu terlindung daripada siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Wa a'udzu bika minka. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minka, dari marahmu, dari murkamu. La usisan an 'alaik. Tidak aku hitung-hitung pujianku terhadap engkau. Anta kama asnaita 'ala nafsika, sebagaimana engkau puji dirimu terhadap dirimu. Nah, rekan-rekan, ini adalah juga di dalamnya mengandung apa yang disebut dengan al-isti'adzah. Al-isti'adzah itu adalah memohon perlindungan, karena kita memang butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu, maka juga di dalam riwayat ini terdapat pelajaran bahwa kita adalah memuji Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhenti-hentinya, tidak terputus-putusnya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah maha berhak untuk mendapatkan pujian semua itu. Dalam misalnya adalah hadis yang lain, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa sujud ini sangat simpel. Ini mungkin bisa langsung diingat. Melalui Aisyah radhiyallahu anha, kata beliau bahwa faqadtu Rasulullah SAW fi madja'ihi. Aku kehilangan Rasul ketika beliau tidak ada dari tempat tidurnya. Faja'altu altamisuhu, lalu aku cari beliau, wa dzanantu annahu ata ba'da jawarihihi fawaqa'at, kemudian yadayya alaihi wa huwa sajidun. Ketika itu lalu aku memegang Rasulullah SAW, beliau dalam keadaan sujud, dengan mengatakan dalam sujud itu terdengar, Allahummaghfirli ma asrartu wa ma a'lantu. Ya Allah, ampunilah aku apa yang telah kurahasiakan dan apa yang telah ku lakukan dengan nyata, yakni dilihat orang. Nah, rekan-rekan dimanapun Anda berada, ini adalah perkara yang kemudian kita semua harus juga bisa berdoa dengan doa-doa seperti ini, mengingat karena semua itu adalah ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sujud. Ada yang lain, rekan-rekan. Misalnya melalui hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sahih, kata beliau bahwa ketika beliau dalam sholatnya dan dalam sujudnya itu mengatakan begini, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, wa fi sam'i nuran, wa fi basari nuran, wa an yamini nuran, wa an shimali nuran, wa amami nuran, wa khalfi nuran, wa fawqi nuran, wa tahti nuran, waj'alni nuran. Dan ini adalah doa yang semuanya adalah memohon kepada Allah agar Allah memberikan cahaya kepada kita. Kalau diartikan, Allahumma ja'al fi qalbi nuran, ya Allah, jadikan pada hatiku terdapat cahaya. Wa fi sam'i nuran, di dalam pendengaranku juga terdapat cahaya. Wa fi basari nuran, di dalam pandanganku juga terdapat cahaya. Wa an yamini nuran, sebelah kananku cahaya. Wa an shimali nuran, sebelah kiriku juga cahaya. Wa amami nuran wa khalfi nuran, di depanku cahaya, di belakangku cahaya. Wa fauqi nuran wa tahti nuran, di atasku cahaya, di bawahku cahaya. Bahkan waja'alni nuran, dan berikanlah untukku cahaya. Rekan dakta, memang sungguh bahwa kita adalah memerlukan cahaya dari berbagai sisi, terutama pada akhir. Orang di dunia ini adalah mengatakan tidak perlu cahaya karena matahari ada, karena bulan ada. Tetapi yang dimaksud dengan nur tentu di dunia ini adalah bukan hanya cahaya itu. Tetapi cahaya maksudnya adalah cahaya di mana kita ditunjukkan oleh Allah menuju jalannya yang lurus. Agar istiqomah, berpegang teguh dengan ajaran yang telah sampai kepada kita berupa kebenaran. Ya, tentu dari Rasul Muhammad SAW. Oleh karena itu, maka memohon cahaya ini juga adalah penting. Bayangkan kalau kita semua sisi kita, kanan, kiri, depan, belakang, atas dan bawah gitu kan. Kemudian bahwa hati kita, pendengaran kita, kemudian telinga kita, semuanya adalah Allah berikan cahaya. Maka insya Allah ta'ala hidup kita akan terang dengan petunjuk dari Allah SWT. Dan tidak tersesat karena kita adalah berada dalam perlindungan, berada dalam sinar yang Allah SWT berikan pada kita, sehingga semuanya adalah berada dalam keadaan terang benderang. Nah, rekan dakta, ada juga misalnya adalah doa yang lain. Doa yang lain misalnya bahwa Rasulullah SAW, ini terdapat kisah, kisahnya kisah yang berasal dari mimpi sebenarnya, tetapi adalah sahih karena ditakrir oleh Rasulullah SAW, bahkan dicontohkan oleh beliau, yaitu melalui Al-Abbas. Kata beliau, ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, lalu mengatakan orang itu, wahai Rasul utusan Allah, inni ra'aituni al-lailah, aku melihat aku, berarti maksudnya bermimpi, al-lailah malam tadi, wa ana naimun, wa ana naimun, dan aku dalam keadaan tidur, berarti mimpi ini. Ka'anni usalli khalfa syajaratin, seolah-olah aku salat di balik pohon. Wa sajadtu fa sajadat asyjaratu li sujudi, aku sujud, ternyata pohon itu juga ikut sujud bersamaku. Fa sami'tuha wa hiya taqul, pohon kemudian mengatakan, subhanallah, pohon itu ternyata bisa mengucapkan sesuatu dengan kekuasaan Allah SWT. Doanya adalah, Allahumma ktub li biha inda ajran, indaka ajran, wada'anni biha wizran, waj'alha li indaka dakhran, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdi Dawud. Kata beliau, ya Allah, catatkan untukku dengan sujud dan sholat ini pahala, dan kemudian gugurkan dariku berbagai dosa, dan kemudian jadikan sholat ini sebagai tabungan amal soleh untukku, dan terimalah sujud dan sholat ini dariku sebagaimana engkau menerima dari hambamu bernama Dawud. Ini adalah juga merupakan hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Oleh karena itu, ini juga adalah doa yang bisa dipakai oleh kita sekalian. Satu hal lagi, barangkali kita bisa tambahkan, ada doa yang doa ini adalah mestinya juga boleh kita gunakan, yaitu berasal dari Ali bin Abi Thalib, dan hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Ad-Darqutni, dan disahkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani dalam sifat salat Nabi. Kata beliau, iza sajada fis salatil maktubah, adalah Rasulullah SAW jika sujud dalam sholat yang fardu, qala, kemudian mengatakan, Allahumma laka sajadtu, ya Allah, sesungguhnya aku bersujud untukmu, wabika amantu, dan aku membenarkanmu, mengimanimu, walaka aslamtu, aku berpasrah diri padamu, anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin, yaitu dengan kata beliau bacaan yang artinya adalah tadi, sajada wajhi, telah sujud wajahku, lillazi khalaqahu wa sawwarahu, terhadap zat yang mencipta dan menggambarnya, wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, telah membelah pendengaran dan penglihatan sehingga ada sebelah kanan sebelah kiri. Tabarakallahu ahsanul khaliqin, maha pemilik barakah, tambah dan tumbuh dari Allah untuk kita, ahsanul khaliqin, zat yang maha terbaik dari tentu yang mencipta. Nah, oleh karena itu ini adalah juga doa daripada sujud yang hendaknya kita bisa jadi bervariasi. Silahkan pilih, apakah kita mau yang pendek terus, maka memang ada dalilnya. Tapi kalau ingin yang mencoba yang ini, yang itu, tadi mudah-mudahan bisa diikuti oleh kita sekalian. Dan intinya adalah bahwa ketika kita bersujud itu, ingat bahwa kita sesungguhnya sedang menghadap Allah SWT yang maha kaya, yang maha perkasa. Dan karena itu gunakan zikir dan doa yang berasal dari Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan dengan bahasa kita sendiri, jangan dengan bahasa Indonesia, jangan dengan bahasa Jawa, tetapi berbahasa Arab sesuai dengan ajaran Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh dengan bahasa apapun kalau kita memang punya kejadian dan doa khusus, tetapi itu tidak boleh dilafadzkan karena rekan dakta bahwa sholat itu adalah doa dan bacaannya sudah terpaku tertentu. Dan tidak boleh dengan bahasa redaksi manusia biasa. Dan karena itu, maka hendaknya menuruti doa-doa ini. Adapun doa-doa yang berbahasa Indonesia karena kepentingan kita, mungkin tidak bisa diarabkan ataupun juga adalah tidak bisa kita ketahui tentang apa yang kita pakai dalam zikirnya, maka tentu adalah kita menggunakan bahasa kita sendiri. Tetapi adalah di dalam hati, tidak melalui apa yang dikomat-kamitkan melalui mulut kita. Nah, rekan dakta, dimanapun Anda berada, intinya adalah bahwa sujud ini adalah di dalamnya terdapat banyak pelajaran. Di dalam sujud itu adalah terdapat bahwa kita tunduk, patuh, menghinakan diri terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga diharapkan setelah sholat kita juga mestinya seperti itu selalu. Jangan sampai ketika sholat kita menundukkan, tetapi ketika selesai sholat, lalu kita adalah tidak tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga sholat adalah hanya sebagai rutinitas belaka, tidak bermakna dan tidak berkonsekuensi pada kehidupan kita. Jadi rekan dakta, adalah sujud itu adalah sebenarnya bentuk wujud konkret daripada kita menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah bahwa ketika kita sujud itu ternyata kita juga diajari tentang masalah sholat sedemikian lengkap oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai gerakan terkecil apapun dalam sujud, dalam duduk antara dua sujud, tasyahud, segala macam semua itu ada. Ini menunjukkan bahwa kita hendaknya meniru seperti apa yang kita lihat dan kita temui dari riwayat yang sahihah dari Rasulullah Sallam. Karena kata Rasul, Sallu kamar wa'itumuni usalli. Nah, itu adalah pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga adalah ternyata dalam sujud itu adalah ada beberapa poin yang kita harus garis bawahi. Pertama adalah bertasbih. Sehingga dengan beberapa redaksi yang berbeda pun, ada mengatakan subhana rabbil a'la, atau mengatakan misalnya adalah subhanakallahumma, atau mengatakan subuhun kudusun. Semua itu adalah bagian daripada tasbih seorang hamba terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang maknanya adalah mensucikan, membebaskan Allah dari berbagai celak dan kurang. Berikutnya adalah yang pelajaran yang keempat adalah bahwa doa itu ada atau sujud itu adalah media waktu yang Allah sediakan untuk kita agar kita memohon kepada Allah apa yang kita mau. Bisa berbentuk diampuni dosanya, bisa berbentuk dihapuskan kesalahannya, bisa juga adalah dalam rangka seperti yang tadi, memohon agar hati diberi cahaya, mulut diberi cahaya, semua anggota tubuh kita adalah diberi cahaya, dan jika semua itulah sudah bercahaya, maka subhanallah, terbentanglah jalan ke depan, kita adalah benar-benar sesuai dengan yang kita harapkan, karena pada hari kiamat itu adalah bagi orang yang tidak mendapatkan naungan, bagi orang yang tidak mendapatkan cahaya, betapa akan menjadi sengsara, karena perjalanannya adalah penuh dengan kegelapan, ngeri, panjang, hisab, dan seterusnya. Nah, rekan dakta dimanapun Anda berada, inti sari daripada sujud ini adalah tadi sudah saya sampaikan, jadi bahwa doa jangan lupa, perbanyak doa, memohon pada Allah SWT, dan jangan terburu-buru. Sesungguhnya rumusnya ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara dua sujud, itu semua adalah panjangnya relatif harus disamakan. Adapun waktu yang digunakan adalah gunakan untuk bertasbih, gunakan untuk berdoa, gunakan untuk zikir-zikir yang tadi sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Sekarang Anda dapat bergabung bersama kami via telepon di 8816363 atau juga SMS di 0815-11107-107. Di line telepon, halo, assalamualaikum dakta. Halo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana? Dengan Bu Dewi. Ibu Dewi tinggal di mana, Bu? Di Bekasi Selatan. Silakan. Ini assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mau nanya ya, hukumnya sholat tasbih itu gimana ya? Pernah baca di sebagian buku ada yang bilang boleh, tapi ada yang bilang dhaif gitu. Terus yang kedua, ini sholat wudhu itu kalau pas kita mau sholat aja apa boleh di sembarang waktu ya? Udah gitu aja ya. Baik. Makasih. Terima kasih Bu Dewi, assalamualaikum. Berikutnya kita sapa lagi di line telepon 8816363. Halo, assalamualaikum dakta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Damin di Tanjung Priok. Pak Damin, Tanjung Priok ya, silakan. Ya. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini boleh melafazkan doa yang dalam Al-Qur'an itu di dalam sujud. Yang pertama, yang kedua, doa dalam Al-Qur'an ya. Iya, dalam Al-Qur'an itu ada doa-doa. Itu boleh dilafazkan di dalam sujud. Iya. Yang kedua, saya pernah membaca gini, di dalam ruku dan sujud yang pertama itu membaca Udah ketahuan bakal habis baterainya. Kalau enggak baterai habis, pulsanya habis nih ya. Baik, kita coba sapa lagi di belakang Pak Damin. Assalamualaikum dakta. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Ibu? Dari Ibu Zakia. Ibu Zakia di Jakarta. Jakarta, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau dalam sujud terakhir umpama salat tahajud gitu ya. Kita berdoa, tapi doanya doa ayat-ayat Al-Qur'an. Itu boleh dilafalkan atau dalam hati aja? Dalam sujud ya? Ya, dalam sujud. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ditanggapi dulu Ustaz. Ya, pertama adalah tadi tentang sholat tasbih. Sholat tasbih ya, bagaimana statusnya? Saya mungkin sampaikan bahwa ada fatwa ya daripada para ulama yang terkategori mu'tabar, antara lain Syekh Abdul Aziz bin Baz, kemudian juga Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, kemudian Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin, dan lain-lain, yang ketika mereka ditanya tentang hadis sholat tasbih, apakah sholat tasbih itu ada atau memang bid'ah atau boleh dikerjakan, begitu, jawaban mereka adalah kata beliau, memang ada hadis tentang sholat tasbih, tetapi hadisnya itu derajatnya adalah da'if jiddan, itu artinya adalah lemah sekali. Jadi kalau lemah berarti tidak boleh digunakan untuk argumentasi, bahkan dikatakan tidak ditemui orang dari kalangan para ulama yang mu'tabar yang mengatakan bahwa hadis ini kemudian masuk ke dalam derajat sahih. Bahkan para imam yang tentu ada mu'tabar dalam mazhab itu juga adalah tidak mengatakan bahwa juga adalah termasuk hadis yang sahih. Nah, oleh karena itu menunjukkan bahwa hadis ini adalah tidak kukuh dan tidak patut untuk beramal berdalil dengan sholat tasbih dengan menggunakan hadis-hadis. Sebab hadis-hadisnya adalah dikatakan oleh para ulama termasuknya adalah hadis-hadis yang dhaif. Nah, karena hadisnya adalah dhaif, maka tentu kita hendaknya menjauhi. Bahkan di dalam ada satu kitab namanya adalah di sana adalah Lajnah Daimah. Ditanya ketika apakah apa yang Anda nasihatkan begitu tentang masalah sholat tasbih, jawaban para masyayikh itu adalah bahwa sholat tasbih itu adalah bid'ah, hadisnya adalah tidak sahih, bahkan tergolong dalam kategori mungkar. Dan sebagian para ulama mengkategorikan hadis sholat tasbih itu dalam kategori hadis palsu. Jadi hendaknya kita hati-hati untuk kemudian melakukan pekerjaan itu adalah yang yakin sahihnya. Demikian. Tentang sholat wudu tadi ya. Sebenarnya sholat wudu itu namanya juga sholat wudu, berarti ketika kita selesai berwudu maka boleh untuk kemudian sholat wudu itu. Hanya memang selain bahwa sholat wudunya harus sempurna, juga adalah kita hendaknya jangan mengingat ataupun menghindarkan diri dari mengingat perkara-perkara duniawi dan kesibukannya. Setelah berwudu, langsung kita menghadap ke arah kiblat, berdoa. Setelah wudu, kemudian langsung melakukan usaha untuk sholat dua rakaat. Nah, itu namanya sholat wudu. Nah, itu adalah bisa menjelang sholat lima waktu, ataupun kapan saja, di mana saja ketika kita adalah selesai daripada memperbaharui wudu kita. Nah, oleh karena itu disebut dengan wudu. Kenapa disebut sholat wudu? Karena memang ketergantungannya dengan wudu itu sendiri. Nah, begitu. Tentang masalah wudu. Berikutnya adalah tentang masalah doa ya. Doa berasal dari Al-Qur'an. Boleh tidak kita gunakan dalam sujud? Sesungguhnya karena sudah masuk dalam kategori doa ya, atau doa tadi itu, maka dia adalah boleh dipakai, boleh digunakan ya, tidak berada dalam posisi dia adalah ayat Al-Qur'an secara tersendiri. Nah, oleh karena itu maka insya Allah Ta'ala termasuk boleh kalau dia adalah memang berredaksi doa. Tapi kalau ayatnya utuh dibaca maka tidak boleh, karena itu adalah tadi sudah disampaikan bahwa tidak boleh membaca Al-Qur'an di dalam sujud. Intinya bahwa ketika kita sujud itu adalah saat dimana kita paling menghinakan diri kepada Allah SWT. Dan karena itu maka kita hendaknya memperbanyak mohon doa kepada Allah SWT. Kita sedang menghina dan menghinakan diri hadapan Allah SWT, mengakui kebesaran keagungan Allah, maka kita memperbanyak berdoa. Adapun doanya tadi insya Allah Ta'ala dibolehkan kalau memang dia redaksinya adalah redaksi doa. Demikian. Tentang satu lagi, Ibu Zaki ya. Ibu Zaki, masalah sholat tahajud ya. Sama sebetulnya tadi, mirip ya pertanyaannya, bahwa sholat tahajud menggunakan doa gitu kan. Nah, doa-doa itu adalah bisa dipakai, bisa dijaharkan, artinya bisa dikomat-kamitkan mulut kita gitu kan. Nah, apakah dia adalah di setiap sujud ataukah tidak di setiap sujud, itu adalah hendaknya dibiasakan. Karena sesungguhnya bahwa sujud ataupun doa pada rakaat tertentu atau sujud tertentu malah tidak ada aturannya. Jadi kita itu adalah boleh berdoa atau memperpanjang sujud di sujud terakhir, boleh. Atau kita adalah memperpanjang sujud karena kita mempunyai kebutuhan adalah di rakaat pertama atau di sujud pertama, boleh. Intinya adalah tidak ada ketentuan bahwa harus di sujud yang pertama, harus di sujud yang terakhir, gitu, tidak ada. Bahkan kalau menetapkan di sujud terakhir saja, maka itu bisa jadi dia adalah termasuk bid'ah, karena tidak ada dalilnya menentukan dengan definisi tertentu tersebut. Oleh karena itu, pembacaan tentang doa dari Al-Quran bisa dipakai di sholat-sholat tahajud, di rakaat yang mana saja, di sujud yang mana saja. Intinya adalah bahwa dia sudah berbentuk doa, ya, bukan berbentuk ayat yang tersendiri sebagaimana kita bisa temui di dalam ayat-ayat Al-Quran. Demikian. Baik, kita sapa lagi. Saya sapa di SMS ya, di 0815 11 107 107 ada Pak Budi Ustaz di Cibubur. Bagaimana jika bacaan sujud lebih dari 3 kali bahkan tidak terhitung jumlahnya? Dari Pak Budi, rakaat sujud? Bacaan sujud. Itu lebih 3 kali, Ustaz. Ya, ya. Tidak terhitung juga bahkan hitungannya ya. Kemudian dari rekan tanpa nama, bolehkah berdoa ketika sujud tidak menggunakan bahasa Arab tapi menggunakan bahasa Indonesia gitu, Ustaz? Kemudian juga ada dari Abu Nisa di Kranji, apa yang dimaksud dengan surat Al-Fat ayat 29 yang menyebutkan akan nampak di wajah mereka tanda-tanda sujud ya. Apakah Rasulullah dan para sahabat juga keningnya hitam karena bekas sujud? Kemudian dari rekan data yang kembali bergabung, Pak Aji, kalau sujud kedua telapak tangan kadang kebuka, kadang tutup rapat gitu saat jajah tunjuknya. Yang benar yang bagaimana biar khusus sholatnya? Ya, silakan. Yang pertama tentang bacaan sujud di mana lebih daripada 3 kali untuk seperti doa yang tadi ya, Subhana Rabbil A'la sepertinya. Kalau doa yang tadi panjang-panjang dibaca 3 kali kayaknya bisa jadi lumayan lama, ya. Ya. Nah, tapi mungkin yang pendek tadi. Tentu rekan dakta membaca zikir ataupun tasbih bacaan sujud lebih dari 3 kali bagi misalnya seperti Subuhun Kudusun Rabbul Malaikati Warruh atau misalnya Subhana Rabbil A'la, itu diperbolehkan. Dan tentu memperpanjang sujud itu adalah juga bagian daripada ibadah. Nah, oleh karena itu tidak mengapa, boleh-boleh saja demikian. Jadi jawabannya adalah boleh memperbanyak lebih daripada 3 kali pengulangan sebagaimana dicontohkan. 3 kali itu adalah sebenarnya bilangan minimal. Adapun maksimalnya tergantung dari kemampuan dan kesanggupan orang tertentu. Nah, gitu. Oleh karena itu, tetapi masalahnya adalah ini jika dilakukan sendiri ya. Tapi kalau ketika dalam posisi imam, nah, tidak boleh berlama-lama karena jangan-jangan di belakang ada orang yang banyak punya hajat lalu ingin segera nih sholatnya selesai, lalu pergi. Lalu ketika dia sujud memperlama begitu sementara makmumnya tidak siap, saya kira bisa nanti bubar nanti. Jadi nggak boleh egois kita saat ya. Ya betul. Ketika kita sedang jadi imam, perhatian kita harus sesuai dengan makmumnya. Tapi ketika kita salat sendirian, monggo sepanjang apapun boleh. Dan intinya jawabannya adalah boleh lebih daripada 3 kali. Demikian. Kemudian tentang doa dengan bahasa Indonesia, tentu tidak boleh. Nggak boleh saat ya. Boleh bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, bahasa selain bahasa yang diajarkan di dalam doa dari Rasul SAW tidak boleh diucapkan di dalam sujud. Sujud karena apa? Karena sujud itu dan sholat itu adalah bukan ucapan manusia biasa, tetapi dia adalah ada tuntunannya. Kan kita tahu bahwa sholat itu adalah ada tuntunannya. Kata Rasul, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian sebagaimana aku melihat kalian melihat aku sholat. Oleh karena itu kita harus tahu persis tentang sholatnya Rasulullah SAW. Makanya tadi saya jelaskan ada beberapa doa, silahkan alternatif mana yang mau dipilih gitu kan. Oleh karena itu apabila kita tahu bahwa itu adalah doa-doanya, itu adalah zikir-zikirnya, maka hanya itu yang kita boleh mencontoh. Adapun dengan bahasa Indonesia maka tidak diperbolehkan, karena sholat adalah bukan bahasa kita ngarang sendiri, tetapi ada ajarannya yang tertentu. Demikian ya. Tentang surat Al-Fatih yang bunyinya sebenarnya adalah Simahum fi wujuhihim min asaris sujud, bahwa tanda mereka itu terdapat dalam wajahnya karena apa? Bekas daripada sujud. Sebenarnya itu adalah seperti yang tadi hadisnya kita bacakan, bahwa ada namanya ghur tadi. Ghur itu adalah jadi jidatnya yang kemudian menjadi putih pada hari kiamat, bersinar karena apa? Karena orang ini adalah dulu ketika di dunia adalah diperbanyak sujud sehingga ada bekasnya. Jangankan di hari akhir, di dunia pun orang yang banyak sujud adalah mesti ada bekasnya, walaupun tidak mesti harus misalnya ditekan begitu sehingga seperti orang kapalan ya di jidat. Tidak mesti seperti itu. Asar sujud itu ada dua di dalam muka kita itu. Sujud berarti hanya lokal tertentu saja, atau wajah secara penuh karena digunakan untuk wudu. Nah, anggota-anggota yang dipakai untuk wudu ini semua pada hari kiamat akan menjadi bersinar. Dan tempat kita bersujud juga akan menjadi bersinar. Oleh karena itu maka itu adalah yang termasuk bekas ya. Asar, as-sujud, tanda daripada sujud, bekas tanda daripada sujud itu adalah benar adanya, seperti yang Allah firmankan, simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi jika orang itu adalah rajin melakukan sholat, maka tentu akan nampak. Tetapi bukan berarti tadi saya katakan berbentuk stempel hitam, misalnya tebal gitu di jidatnya, tidak mesti lah seperti itu ya. Karena itu juga tergantung dari kulit masing-masing orang ya. Ada yang kemudian berpotensi untuk menjadi hitam, ada yang banyak sujud tapi tidak kelihatan kapalannya, tetapi sinar wajahnya adalah menjadikan orang itu kelihatan bahwa orang itu adalah sujud berdoa bermohon pada Allah SWT melalui sholatnya. Berikutnya adalah tentang tadi ketika sujud ya, dimana jari-jarinya harus menghadap ke arah kiblat. Dan sudah dibacakan hadisnya di pertemuan yang lalu, bahwa demikianlah tuntunan dari Rasulullah SAW. Apabila kita sujud, maka jari-jari daripada kaki kita itu adalah dihadapkan ke arah kiblat, dan telapak kakinya adalah berdiri dan merapat ya, sehingga akan bisa menutup aurat yang mungkin bisa jadi kalau kita tidak bercelana panjang dalam, itu adalah bisa kelihatan dari belakang lutut atau pahanya kalau pakai sarung saja. Nah, oleh karena itu maka hal ini adalah tentu hendaknya diperhatikan agar ketika kita sujud itu adalah tepat sesuai dengan sunnah, tetapi juga adalah ada unsur di mana kita terlindung auratnya dan seterusnya. Demikian. Baik, dan kita akan coba lagi menyapa satu lagi penelpon di malam hari ini di 8816363. Semoga masih sempat kita bahas. Assalamualaikum, Dakta. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan Joko, Pak. Pak Joko tinggal di mana? Di Bekasi. Di Bekasi. Silakan, Pak, singkat ya. Iya. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, gini, Pak Ustadz. Saya mau menanyakan soal niat, Pak Ustadz. Ya, niat. Niat. Ya. Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkan melafazkan niat, baik itu nawaitu maupun usholi dalam ibadah. Bahkan itu termasuk perkara bid'ah. Lalu yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ustaz menghadirkan niat di dalam hati kita ini dalam segala bentuk ibadah. Seperti kita mau wudu, mau sholat, gitu Ustaz. Kan kita tidak mengucapkan, tidak melafazkan Ustaz. Iya, betul. Iya. Terus yang kedua, sama ini. Kalau kita sholat sunnah, dua rakaat, duduk tasahudnya itu istiros atau tawaruh. Ya, terima kasih, Pak Ustaz. Ya. Ya. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Tentang niat, memang niat itu secara bahasanya saja itu bukan pekerjaan mulut. Tetapi pekerjaan hati. Yang dimaksud dengan an-niyah itu adalah azmul qalbi. Adanya azam, adanya kemauan untuk menyengaja berbuat sesuatu yang itu adalah tergeraknya dalam hati. Itu niat namanya. Jadi kalau mulut berbicara itu namanya bukan niat, itu ikrar namanya. Ya. At-talaffuz namanya, melafazkan. Niat itu adalah ada dalam hati. Hanya ada beberapa ibadah saja yang Rasul mencontohkan untuk atau dengan menggunakan talaffuz biniyah. Misalnya adalah umroh misalnya atau haji. Allahumma labbaika hajjan atau labbaika umratan atau labbaika hajjan wa umratan. Itu boleh. Atau misalnya orang yang sedang akikah atau sedang udhiyah, ketika akan menyembelih hewan kurban atau hewan akikahnya, mengatakan bismillahi Allahu akbar hadhi misalnya akikatu fulan bin fulan, atau Allahumma hadza laka wa minka atau minka wa laka, itu adalah diperbolehkan karena ada contohnya. Tetapi selain itu tidak ada. Nah, karena itu maka melafadzkan niat itu benar seperti yang dikatakan bisa menjadi bid'ah. Karena apa? Tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Padahal beribadah itu harus berdasarkan pada contoh. Nah, oleh karena itu, ketika kita akan berniat, menghadirkannya gimana? Tentu adalah menyengajanya itu. Okay. Ya. Jadi ketika misalnya kita akan berwudu, ketika kita datang ke tempat toilet atau tempat berwudu, lalu kita mulai bismillah, nah itu adalah sudah mulai, dia adalah niat. Tidak mungkin dia baca bismillah kecuali dia akan memulai untuk melakukan berwudu. Dan Islam itulah mudah, tidak perlu mempersulit. Misalnya nawaitul wudu'a lirafil hadasil asghari misalnya kan. Itu lebih baik, orang, ya? Lebih baik menghafalkan hadis Rasul daripada menghafalkan pernyataan seperti itu. Atau usolli fardhu dzuhri arba raka'atin mustaqbilal qiblah ma'muman ada'an imaman, itu kan. Itu adalah juga tidak diajarkan Rasul. Karena akan juga mempersulit umatnya. Jadi talafut bin niyah itu tidak diajarkan, dan caranya adalah dengan menghadirkan suatu yang akan kita kerjakan itu dalam hati, dan kemudian kita menyengaja memulai berbuat amalan tersebut. Iya. Tentang masalah tadi, cara kaki dalam sholat-sholat yang dua rakaat adalah dengan cara iftirash. Iftirash itu adalah yansibul yumna wa tajlisu alal yusra, menegakkan kaki sebelah kanan dan duduk di atas kaki sebelah kiri. Nah itu adalah namanya iftirash. Sholat-sholat yang disebut dengan as-salawatus sunaiyah, sholat-sholat dua rakaat, ditunaikan dengan cara tadi iftirash, yakni duduk di atas kiri, sementara yang kanan adalah tegak berdiri. Baik. Demikian. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.